السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Jumat 5 Rabiul Tsani 1437 Hijriah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Yahya An-Nawawi, salah seorang ulama dari Syam, ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ya, dilahirkan di kota Nawawi itu nisbah kepada kota Ninive di salah satu tempat yang ada di daerah Syam, ya. Dan beliau rahimahullahu taala termasuk di antara ulama yang uzab, di mana ulama uzab itu artinya ulama yang memilih untuk tidak menikah, bukan karena tidak mau menikah tetapi lupa untuk menikah. Makanya ketika diingatkan kepada Imam Nawawi di akhir hidupnya, andai kamu punya anak cucu, andai kamu punya anak, ya, punya keturunan, kata beliau rahimahullahu taala, kenapa kalian dulu tidak mengingatkan saya untuk menikah? Artinya dia sibuk untuk menuntut ilmu. Walaupun meninggal di usia 45 tahun, Imam Nawawi adalah seorang ulama yang produktif, terbukti dengan karyanya yang begitu banyak, sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya kita menghitung-hitung karya Imam An-Nawawi dibandingkan dengan umurnya yang singkat, maka kita tidak akan percaya bahwa dengan umur yang singkat tersebut dia mampu menuntut ilmu, kemudian produktif dalam menulis dan memberikan pelajaran kepada penuntut ilmu di masa itu. Tentunya ini ibrah bagi kita bahwa seorang An-Nawawi rahimahullahu taala memilih untuk tidak menikah karena ingin sibuk dengan ilmu. Banyak di antara ulama-ulama yang tidak menikah. Contohnya Imam Ahmad Ibn Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani, yang kita kenal dengan Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Tetapi ini tidak boleh kita jadikan sebagai hujah bahwa kita boleh meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala nikah. Meskipun ada salah seorang ulama di zaman kontemporer saat ini yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, menulis satu buku yang luar biasa, kata ulama uzab, ya, alladzina atharu al-ilma 'ala az-zawaj, ulama-ulama bujang yang mendahulukan ilmu atas pernikahan. Tetapi buku ini kemudian dikritik bahwa seorang muslim tetap dianjurkan untuk menikah, bahwa menikah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan terhadap sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Namun sebagian ulama memberikan keterangan kalau orang memilih menikah dan fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau seorang nabi, kemudian seorang pemimpin negara, juga pemimpin masyarakat dan bangsanya waktu itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menikah karena menikah adalah fitrah, ya, karena menikah adalah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Hal ini sengaja kami singgung karena ada salah seorang ikhwan yang minta agar persoalan ini disinggung, mengingat ada yang masih bujang. Mungkin bujang mungkin. Untuk sementara. Mungkin ingin mengikuti jejak Imam Nawawi karena pembahasannya kitab Arba'in Nawawi, ya. Harus punya karya dulu. Tapi ikhwan yang dirahmati Allah, kita masuk pada hadis yang ke-9. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman dari Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu namanya bukan Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah, banyak riwayat yang mengatakan Abu Hurairah itu diberi laqab. Laqab itu julukan atau apa ya, alias ya kalau kita di Indonesia. Ada yang mengatakan dulu dia suka memasukkan kucing di apa namanya, lengan bajunya, ya, sehingga diberi kunyah dengan Abahir, ya Abahir atau Abu Hurairah, bapaknya kucing. Banyak sekali riwayat-riwayat yang apa namanya, diantara riwayat-riwayat yang menyebutkan kenapa beliau diberi lakab dengan Abu Hurairah. Dan biasanya orang diberi lakab itu berdasarkan kebiasaannya, seperti sebagian orang berkunyah dengan diberi kunyah dengan satu kondisi di mana pernah terjadi pada orang tersebut. Contohnya Ali radhiyallahu anhu yang digelari dengan Abu Turab, ya, pada saat dia lagi marahan dengan istrinya, beliau tidur di dalam masjid, dan saat itu debu apa namanya menghampiri, ya, beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga Rasulullah SAW membangunkannya dengan apa namanya, memanggilnya dengan ya Aba Turab. Begitu juga kita temukan lakap-lakap atau julukan-julukan para ulama, ada yang disebut Al-A'raj, ada yang Al-A'mash, ada yang Al-Asam, ya, Som tidak bisa bicara, ya, tidak bisa berbicara. Malah ada salah seorang imam ahli qiraah, ahli baca Quran, ya, caranya memperbaiki bacaan hanya dengan melihat mulut, karena dia tidak bisa berbicara. Mendengar, ya. Dia tidak bisa mendengar. Jadi dia memperbaiki bacaan Al-Quran orang dengan melihat makharij al-huruf. Dan begitulah seterusnya. Abu Hurairah yang sering kita dengar namanya adalah siapa? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Sa'd ad-Dausi. Kalau Abu Bakar itu juga laqab. Abdullah ibnu Abi Quhafa. Abdullah ibnu Abi Quhafa. Ya. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi SAW yaqul, dalam ilmu mustalah hadis, kata sami'tu, saya mendengar, berarti secara langsung tidak ada perantara antara siapa? Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Berbeda kalau sahabat mengatakan anna Rasulullah SAW yaqul, bahwa Rasulullah SAW berkata, ada kemungkinan dia mendengar dari sahabat yang lain. Tetapi di sini Abu Hurairah mengatakan saya mendengar, berarti secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar ad-Dausi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang dari kalian, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah, ya, laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biasanya kita temukan muttafaqun alaihi. Di sini disebutkan Bukhari dan Muslim. Berarti di dalam redaksi ini terjadi perbedaan antara Bukhari dan Muslim dalam masalah redaksi. Meskipun riwayatnya sama, tapi kalau disebut muttafaqun alaihi itu matannya juga sama. Matanya juga sama. Baik, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang dari kalian fajtanibuhu. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan secara totalitas, tidak ada istisna, tidak ada pengecualian. Tetapi apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan semampu kalian. Di sini dibedakan antara perintah dan larangan. Kalau larangan sifatnya totalitas untuk ditinggalkan. Kalau yang sifatnya perintah, kita bisa memilih. Apalagi kalau perintah tersebut sifatnya apa? Sunnah. Karena larangan itu terbagi dua. Larangan yang sifatnya at-tahrim, pengharaman, dan larangan yang sifatnya al-karaha, makruh. Ini dua macam larangan. Ya. Yang pertama apa? Bersifat haram, muharram. Yang kedua bersifat makruh. Dan makruh ini ada dibagi lagi jadi dua. Ada yang sifatnya makruh semakna dengan pengharaman, ya, tetapi ulama tidak mau membahasakannya dengan kata haram karena tidak ada dalil yang jelas dari Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa itu haram. Ini disebut dengan karaha. Karahatul at-tahrim. Ada yang disebut dengan karahatul tanzih, di bawah derajat haram. Ini yang dikenal dengan oleh dalam istilah fikih, apa-apa yang bila dikerjakan tidak mendapat dosa dan bila ditinggalkan mendapat pahala. Ini makruh dalam istilah fikih. Tetapi dalam urf mutaqaddimin, urf atau dalam hasanah keilmuan orang-orang dulu di kurun al-mufaddalah, pada tiga generasi yang terbaik, yang pertama di generasi imam-imam madhab, mereka menggunakan istilah makruh itu untuk menunjuk sesuatu yang haram, tetapi tidak ada dalil yang secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan itu haram. Tetapi berdasarkan ijtihad dan kesimpulan hukum yang mereka ambil, bahwa hal tersebut hukumnya haram. Tetapi mereka tidak mau mengatakan haram. Mereka mengatakan apa? Akrahu dalik. Saya benci itu. Ini makna pengharaman. Jadi kalau kita temukan dalam bahasa Imam Ahmad, akrahu dalik. Saya benci itu. Artinya hukumnya haram menurut ijtihad Imam Ahmad. Tetapi beliau tidak mau mengatakan haram. Karena kenapa? Karena tidak ada dalil yang secara pasti mengatakan itu haram. Yang ada adalah berdasarkan istinbat, kesimpulan yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kebanyakan ini terjadi pada masalah-masalah yang sifatnya kontemporer di masa itu. Ya, masalah-masalah yang sebelumnya tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Tetapi Al-Quran dan Sunnah telah mencakup itu semua dalam bentuk kaidah-kaidah yang tentunya ini dipahami oleh ahli-ahli fiqih. Jadi perintah ada dua. Yang pelarangan ada dua macam. Larangan yang bersifat haram dan larangan yang bersifat makruh. Makruh ada dua macam. Makruh yang bersifat haram dengan makruh yang sifatnya apa? Semakna dengan bukan mubah. Kalau mubah enggak ada konsekuensi hukum. Kalau makruh yang sifatnya semakna dengan istilah para fuqaha, para ahli fikih, itu segala yang apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa. Kalau mubah tidak punya konsekuensi hukum. Mau antum tinggalkan, mau antum kerjakan, insya Allah tidak dapat pahala dan juga dosa. Kecuali kalau ditinggalkan atas dasar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau atas dasar zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau atas dasar wara' dan lain-lain sebagainya. Ini baru bisa memiliki konsekuensi pahala atau dosa kalau seandainya dia meninggalkan dengan keyakinan haram, dengan meyakini bahwa hal yang mubah tersebut haram, ini bisa mendapatkan dosa. Nah, kata karamah sendiri itu, makruh sendiri itu dari bahasa Arab, artinya sesuatu yang dibenci. Jadi kata makruh itu sesuatu yang dibenci. Ini makruh. Ini rokok itu tidak apa-apa, cuma makruh, cuma dibenci Allah. Kalau kita menggunakan kata makruh, makruh artinya sesuatu yang dibenci. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Namun berbeda dengan perintah. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Begitu datang perintah, laksanakan semampu kalian. Kalau itu wajib, hatman, harus. Tapi kalau itu sunnah, al-ibad mukhayyar. Para hamba disuruh untuk memilih, boleh untuk mengerjakan dan boleh untuk meninggalkan. Kalau sifatnya sunnah, tapi kalau sifatnya wajib, kita tidak punya pilihan kecuali melaksanakan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, Innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyahim. Sesungguhnya penyebab, ya, celakanya orang-orang sebelum kalian karena mereka banyak bertanya, ya, lalu banyak menentang nabi-nabi mereka. Banyak sekali pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini merupakan celaan bagi orang yang banyak bertanya di dalam agama, bukan untuk apa? Diamalkan, tetapi untuk sekedar tahu. Ya, kenapa antum bertanya? Biar menambah wawasan. Din Islam bukan agama wawasan, bukan, tapi agama untuk amal. Ya, agama untuk agama yang mengajak kita untuk beramal. Makanya kalau mau bertanya, bertanya sesuatu yang bisa mendatangkan amal, bukan bertanya sesuatu yang sifatnya apa? Sebuah silsilah pertanyaan yang tidak ada habisnya. Kalau begini bagaimana? Ya kan begini, kalau begini akhirnya nyambung pertanyaannya, enggak ada amalan di balik pertanyaan itu. Ini termasuk pertanyaan yang tercela. Sebagaimana pertanyaannya Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk apa? Menyembeli sapi. Seandainya kata para ulama, seandainya saat itu mereka menyembeli sapi apapun yang mereka temukan, selesai urusannya. Tetapi mereka bertanya, wahai Musa, sapi yang seperti apa? Coba tanyakan pada Tuhanmu warnanya apa. Wahai Musa, bentuknya seperti apa? Tanyakan pada Tuhanmu, diberitahu warna, diberitahu bentuk. Hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata para ulama, seandainya pada di awal kali perintah itu datang, mereka langsung menyembeli sapi apapun, maka itu sudah cukup dan mereka telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaan mereka ini seolah-olah mengesankan mereka tidak ingin melaksanakan perintah tersebut. Sebagian orang ketika bertanya dalam masalah agama sengaja bertanya untuk lari dari ibadah atau taklif pembebanan syariat tersebut. Dia mau cari jalan bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu, terutama dalam masalah yang sering terjadi dalam masalah zakat. Ustaz, begini zakat ini bagaimana ya? Tapi kan kalau ada kebutuhan ini artinya dia ingin keluar dari apa? Dia ingin keluar dari taklif, dari pembebanan zakat tersebut. Ini pertanyaan yang tercela. Ya, ini pertanyaan yang tercela. Beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya haram atau yang sifatnya makruh. Ya, sifatnya haram maupun yang sifatnya makruh. Ya. Kemudian larangan itu mencakup sedikit ataupun banyak. Sesuatu yang sedikit dilarang, ya sesuatu yang banyaknya dilarang, sedikitnya pun itu dilarang dan diharamkan. Seperti apa? Khamar. Khamar itu apa? Kullu ma yukhamirul aql. Segala macam yang baik dia zat yang sifatnya cair ataupun padat, yukhamirul aql. Ini disebut khamar. Yang membuat apa? Akal seseorang bisa hilang. Ini disebut khamar. Mau silakan jenisnya apa saja, bentuknya apa saja, selama dia cair, padat, dan itu bisa ya membuat ataupun dalam bentuk gas bisa membuat apa akal seseorang hilang, ini disebut dengan khamar. Terlepas namanya topi miring, whisky, apa semuanya dikategorikan khamar. Ya, segala yang membuat akal seseorang hilang, itu disebut dengan khamar. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia, banyak yang halal atau yang haram? Paling banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, ya, dalam makna secara totalitas, ini menunjukkan bahwa yang dilarang lebih sedikit daripada yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih mudah, meninggalkan atau mengerjakan? Meninggalkan sesuatu lebih mudah daripada mengerjakan. Tetapi toh masih ada orang yang mau mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang diharamkan itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dibolehkan dalam beberapa kondisi. Yang kita sebut dengan kondisi darurat. Apa itu darurat? Batasan darurat itu apa? Para ulama memberikan batasan. Kalau ulama sudah mengatakan ini dibolehkan dalam hal darurat, yang dimaksud darurat, kalau seandainya hal tersebut tidak dilakukan, hal tersebut tidak diambil, hal tersebut tidak dimakan, tidak diminum, akan berakibat fatal pada keselamatan jiwa. Ini baru dikatakan darurat. Jadi tidak ada istilah darurat pinjam ke bank buat beli rumah. Bukan darurat. Antum kos tetap hidup. Tidak punya rumah, ngekos tetap hidup. Yang dikatakan darurat adalah apabila hal tersebut tidak dilakukan, tidak kita laksanakan. Kalau makanan tidak kita makan, kalau minuman tidak kita minum, akan berakibat fatal pada keselamatan jiwa kita, maka ini disebut dengan darurat. Contoh, babi ataupun anjing, akramakumullah. Ini diharamkan atau tidak? Diharamkan. Tapi dalam kondisi darurat dibolehkan. Tetapi para ulama kemudian memberikan kaidah, wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ya diambil dan diberikan batasan berdasarkan keperluannya. Kebutuhan yang kita perlukan dari sesuatu yang sifatnya darurat tadi. Oleh karena itu babi dibolehkan untuk menghilangkan lapar, bukan untuk mengenyangkan. Jadi apa yang dibolehkan secara darurat itu hanya boleh diambil untuk menghilangkan sesuatu yang memang kita butuhkan secara darurat. Orang yang lapar, untuk menghindari dari kematian, dia terpaksa makan daging babi. Tetapi daging babi tersebut untuk menutupi laparnya, bukan untuk apa? Bukan untuk diambil ya supaya mengenyangkan. Makanya tidak boleh. Seseorang kalau diizinkan makan babi, tidak boleh makan sampai kenyang. Haram hukumnya. Dia hanya boleh makan menurut kadar yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Tetapi kalau seandainya dia kuat keyakinannya dari tempat ini ke satu tempat, di mana tempat tersebut jaraknya tidak terlalu jauh, dan mungkin ketika saya sampai di tempat tersebut, kehidupan masih ada, masih berpihak pada saya. Artinya saya masih bisa hidup untuk ke tempat itu, di tempat di mana ada makanan yang halal, masih bisa ke sana. Kalau dia menahan diri, ini jauh lebih utama. Ini jauh lebih utama. Walaupun dibolehkan pada kondisi tersebut. Masih dibolehkan pada kondisi tersebut. Contoh dari minuman, meminum khamar. Haram atau tidak? Haram. Sekarang tidak ada air. PDAM pun tidak ada. Air yang diselokan pun tidak ada untuk diminum. Walaupun ada, sifatnya bisa meracuni tubuh. Yang ada adalah whisky, umpamanya. Ya? Valentine atau topi miring atau kalau di Gorontalo ada bir gantung. Tahu bir gantung? Yang biasa di pohon-pohon enau. Nira. Nira untuk gula. Kalau tandanya sudah pendek, itu bisa buat apa namanya? Legen. Nah, jadi kalau di Gorontalo namanya bir gantung. Ya. Bisa tidak diminum? Sekarang tidak ada minuman dan kita selek. Kalau tidak minum bisa mati. Bisa tidak kita minum khamar? Karena para ulama boleh untuk menolak apa? Makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Selebihnya tidak boleh. Selebihnya tidak boleh. Jadi agar bagaimana makanan ini bisa melewati tenggorokan? Ya, melewati kerongkongan ke dalam lambung. Ini dibolehkan. Berapa tegukmu? Ya, sampai makanan tersebut ke dalam lambung. Selebihnya itu tidak dibolehkan. Nah, mumpung masih ada, mumpung masih dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi, hal-hal yang sifatnya darurat diambil berdasarkan kadar kebutuhan kita untuk menutupi keperluan tersebut, hajat kita tersebut, dan tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Kalau obat, kalau makanan atau minuman itu sebagai obat, sedangkan obat itu sebenarnya kan tidak membahayakan, cuman ya buat kesembuhan kita. Karena kita nggak tahu nih, misalnya kita makan ular, ular kita sembuh buat penyakit. Kalau kita nggak makan, kita tidak membahayakan kita, tapi obat itu diyakin sebagai obat. Kalau kita nggak makan, nggak akan memberikan. Ada obat lain nggak? Ya. Kalau ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berobat dengan sesuatu yang haram, baik dengan ular, darah ular, kan lagi tren di Indonesia kan darah ular, ataupun apa semut Jepang ya, yang lagi iya semut Jepang ya, semut Jepang atau ada nama lain, semut Jepang ya, semut Jepang. Nah, Rasulullah SAW melarang kita berobat dengan hal-hal yang sifatnya haram. Ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ada penelitian yang mengatakan bahwa ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan hal yang haram itu, diambil berdasarkan hajat, keperluan. Dan selama masih ada yang semisal obat tersebut, maka kita tidak boleh tidak diperbolehkan untuk pindah pada hal yang sifatnya darurat tadi. Pada hal yang sifatnya dibolehkan untuk diambil, namun dalam keadaan darurat. Kita tidak boleh pindah karena masih ada hal yang sifatnya asal. Karena dalam hukum itu kita boleh ke badal, ke pengganti sesuatu, kalau kita kehilangan asal. Contoh, asal minum saat keselak apa? Minum air. Badalnya apa? Khamar. Yang tadi kita katakan boleh diambil ketika darurat. Kita katakan boleh diambil ketika dalam keadaan darurat. Kita tidak boleh ke badal selama masih ada asal. Ini kaidah antum hafal. Ya. La yajuz ayusara ilal badal ma'a wujudil asal, kata para ulama. Tidak boleh kita pindah pada hal-hal yang sifatnya alternatif selama hal-hal yang sifatnya asal itu masih ada. Tidak boleh. Jadi kita mau pindah ke yang alternatif itu setelah kita tidak menemukan apa? Asalnya. Kita tidak menemukan air. Kita boleh pindah ke khamar kalau keselak. Kita tidak menemukan makanan yang halal. Kita pindah pada makanan yang haram menurut kadar yang dibolehkan oleh syariat kita. Nah. Taib, ada pertanyaan lagi dalam bab ini? Kalau tidak ada, kita pindah pada hadis yang ke-10. Itu tentang syarat dikabulkannya doa. Namun sebelumnya, kita singgung apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. فَإِنَّمَا أَحْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Sesungguhnya yang menjadi penyebab celakanya umat-umat terdahulu banyak bertanya, tetapi banyak menyelisih para nabi mereka. Sami'na wa wa'asayna. Kami dengar dan kami maksiati. Ini penyebab umat-umat terdahulu dari kalangan Bani Israel dihancurkan dalam Allah. Banyak bertanya tapi banyak menyelisih. Ya, banyak bertanya tetapi banyak menyelisih. Taib, hadis yang ke-10 masih dari Abdurrahman bin Sa'ad Ad-Dausi. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqdaru illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, fa qala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan, wa qala ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, thumma dhakara ar-rajulu yuqiru as-safara 'ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, رواه مسلم. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal yang saleh. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Dan dia berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ya, kondisi orang ini berambut acak-acakan, kusut, berdebu. Ia mengangkat tangannya ke langit sambil berucap, ya Rab, ya Rab, wahai Rabku, wahai Rabku. Ya, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi gizi atau diberi makanan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting untuk kita pahami bersama, terutama dalam masalah terijabahnya doa seorang mukmin. Terijabahnya doa seorang mukmin. hadis ini dimulai dari i'tiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun. Ya, maha baik, suci, bersih dari segala hal yang sifatnya naqs, kurang. Ya. Tidak ada sesuatu yang kotor yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak sama hal yang kotor dengan hal yang suci. Tidak boleh menisbatkan kepada Allah perbuatan yang sifatnya kurang. Tidak boleh menisbatkan kepada Allah perbuatan yang sifatnya atau sifat yang sifatnya apa namanya? sifatnya kurang. Tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala ini ya konsekuensinya apa? Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah baik, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Artinya dari amalan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan seorang hamba kecuali amalan itu baik. Amalan manusia ada yang terkait dengan fi'il, ada yang terkait dengan ucapan. Ya, amalan manusia ada yang terkait dengan fi'il, yaitu berupa perbuatan, termasuk diantaranya sedekah atau sholat. Bagaimana baiknya sedekah? Baiknya sedekah apabila bersumber dari harta yang dihalalkan oleh Allah. Bagaimana baiknya sholat apabila sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini amalan yang sifatnya apa? Fi'liyah. Dan ada amalan yang sifatnya qauliyah, sifat ucapan. Bagaimana baiknya amalan yang bersifat ucapan apabila di dalamnya tidak ada bid'ah, apabila di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dan apabila di dalam ucapan tersebut tidak ada hal-hal yang sifatnya fahisyah. Fahisyah itu perkataan-perkataan yang kotor. Karena Nabi SAW, laisa billa'an wala bit'am wala fahisyil bari. Nabi SAW itu bukan orang yang la'an, suka melaknat, wala ta'an dan suka apa namanya menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Wal fahishil bali, begitu juga lisannya bukan lisan yang suka ya berkata-kata kotor. Shalawatullahi wasalamu alaihi. Jadi amalan qauliyah dan fi'liyah ini harus baik. Amalan fi'liyah berupa amalan anggota tubuh dan amalan qauliyah harus baik. Baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW menyinggung satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhar rusul kulu minat ta'ibati wa'amalu saliha. Wahai para nabi, makanlah dari hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa? Tidak hanya memperhatikan aspek kehalalannya saja. Ini yang utama, ini final. Kita harus memperhatikan apa? Aspek kehalalannya. Tetapi manfaat daripada makanan tersebut juga. Makanya di dalam Al-Quran, fakulu hani'an mari'an. Hani'an mari'an. Yang bisa dimaknakan bahwa makanan tersebut menyehatkan, baik untuk tubuh. Jadi halal, kemudian baik untuk tubuh. Bukan makanan yang sifatnya yatadarrar bi'aklihi. Ya, makanan yang mendatangkan mudarat. Sekalipun makanan itu sifatnya halal. Ini harus dihindari. Ada makanan yang sifatnya halal. Ada cap mui, tetapi punya mudarat untuk badan. Ini sebaiknya dijauhi. Jadi bukan persoalan halal, ya kadang memang persoalan halal ini memang persoalan yang final. Tetapi bermanfaat tidak makanan itu untuk tubuh kita. Ya kulu minat thayyibati wa'malu salihan, dan lakukan amal yang soleh. Fudail ibn Iyad ketika menafsirkan firman Allah dalam akhir surat Al-Kahfi, amalan soleh, dikatakan amal soleh apabila dia sesuai dengan sunnah. Karena amal dikatakan baik apabila sawaban, kalau amalan itu benar. Amalan dikatakan benar kalau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun amalan tersebut baik di mata kita, tapi di mata syariat tidak baik. Sebab ukuran kebaikan amalan, ya ukuran kebaikan satu amalan dinilai apakah syariat membenarkan amalan tersebut atau tidak. Bukan menurut kita, ini menurut kita benar, ini menurut kita baik, tidak. Tetapi dikembalikan kepada asy-syari' al-hakim, Allah Azza wa Jalla yang menyariatkan perbuatan tersebut dengan kebijaksanaannya. Baik. Di dalam hadis disebutkan, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan, man tasaddaqa bi adli tamratin min thayyibin wa la yaqbalu Allahu illa thayyiba fa inna Allah ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Nah, ini dorongan bagi kita untuk memperhatikan sedekah atau pemberian-pemberian kita selama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari harta yang halal dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya dengan tangan kanannya lalu merawatnya sebagaimana salah seorang di antara kalian mengembang biakkan anak kudanya, sehingga pahala sedekahnya itu menjadi banyak seperti gunung. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah ketika menemukan nas yang seperti ini, Allah mengambil dengan tangan kanannya, sebagaimana kata para ulama, amir ruha kamaja. Biarkan nas itu difahami sebagaimana nas itu datang. Artinya jangan ditakwil. Oh, tangan di sini, mana mungkin Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluknya. Tidak. Allah, Rasulullah SAW mengatakan di sini, Allah memiliki tangan kanan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan kanan. Di dalam hadis ini, teks hadis ini, kita biarkan maknanya seperti itu. Kita biarkan maknanya seperti itu. Kita pahami menurut teksnya. Kita tidak boleh melakukan ta'wil. Yang dimaksud dengan tangan tangan di sini adalah pesuruh Allah, malaikat Allah, atau kuasa Allah. Tidak boleh kita ta'wil. Ta'wil itu adalah mengeluarkan makna dari teks tersebut kepada makna lain. Ya? Kata kita menafsirkan kembali. Itu arti dari kata tahrif. Tahrif itu adalah mengeluarkan makna dari mana teks yang ada. Ini disebut dengan tahrif. Kalau ta'wil adalah memalingkan maknanya. Oh, yang dimaksud bukan ini. Yang dimaksud adalah yang lain. Ini disebut dengan ta'wil. Wa ma'lum salih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Karena ini perintah kepada orang-orang yang beriman, di mana para rasul juga diperintahkan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yang melakukan safar yang panjang, perjalanan yang panjang. As'atha aghbar, rambutnya kusut berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Wa maqamuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakan kisah tentang seorang yang melakukan perjalanan yang panjang. Di mana orang ini, kita ketahui bersama, asbab-asbab untuk terkabulnya doa ada pada orang ini. Pertama, safar yang panjang. Atau safar, karena dalam safar itu doa-doa orang dikabulkan. Di antara mawatin atau tempat diijabahnya doa seorang hamba ketika dia melakukan safar. Tidak hanya itu. Ash'adha aghbar. Orang ini lusuh, penuh debu. Artinya dalam hajat yang sangat. Dan Allah mengharamkan kezaliman atas hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas hambanya. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Waja'altuhu bainakum muharraman. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu. Ya, waja'altu bainakum muharram, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Artinya orang ini subhanallah, sebab pertama terkabulnya doa sudah ada. Apa itu? Dalam keadaan sabar. Kedua, kusut. Artinya memang benar sedang membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga, yamuddu yadaihi. Dia mengangkat tangannya dalam doa. Ini asal dalam doa. Hukum asal dalam doa adalah mengangkat tangan kecuali pada beberapa tempat. Kapan itu? Saat menyampaikan khutbah. Saat menyampaikan khutbah, di mana seorang khatib hanya disunahkan untuk mengangkat jari ketika berdoa, dan disunahkan mengangkat tangan apabila berdoa untuk istisqa. Makmum pun disunahkan untuk mengangkat tangan ketika doa istisqa. Bahkan Nabi SAW mengangkat tangan sampai terlihat apa? Ketiak beliau SAW. Makanya kalau doa istisqa itu dianjurkan untuk mengangkat tangan setinggi-tingginya seperti ini. Ya, bahkan di Syekh Abdul Musyid pernah mempraktekkan, jadi berdoanya itu seperti ini. Ya, berdoanya seperti ini, bukan di Indonesia. Allahumma dfa'nal ghala, Allahumma dfa'nal ghala wal wabah wal fasyah. Bukan seperti ini. Ya? Yeah. Tapi seperti pernah lihat enggak orang pernah seperti ini? Yeah. Allahumma dfa'nal ghala wal wabah wal fasyah. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Jadi tangannya itu ya. Seperti ini sambil berdoa istisqa. Itu disunnahkan ketika istisqa kita mengangkat tangan setinggi-tingginya setelah kita berdoa, kemudian membalikkan apa? Pakaian kita yang punya sorban, sorbannya dibalikkan, ihram, ihramnya dibalikkan, kemudian punya topi, topinya diputar, apa namanya? Di atas ke bawah, yang bawah ke atas, yang pakai mislah, mislahnya dibalik. Itu sunnah setelah istisqa, kecuali mobil, mobil tidak dibalik. Ini yang pertama, yamuddu yadayhi ila sama. Hukum asal berdoa dalam doa adalah mengangkat tangan. Kapanpun kita mau berdoa disunnahkan untuk mengangkat tangan, dan ini hukum asalnya. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, dan dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Mengulangi ya Rabb, ya Rabb ini menunjukkan tadarru. Tadarru itu satu sifat di mana seseorang dengan perbuatan tersebut, ya, dengan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa dia memang sangat butuh dengan Allah. Sehingga dia mengulang-ulang, ya Rabb, ya Rabb. Seperti ya akhi, ya akhi, ya akhi. Ya akhi, ya, ya malik, ya. Ya akhi, artinya kita memang sangat menginginkan. Ini disebut dengan apa? Tadarru. Jadi dia sudah melakukan beberapa sebab dalam keadaan safar. Kemudian penampilannya memang menunjukkan orang yang sangat membutuhkan. Dia sudah mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian mengucapkan ya Rabb, ya Rabb, artinya tadarru dalam doa. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa qudhiya bil haram. Dan dia diberi makan, ya, gizinya dipenuhi dari hal-hal yang haram. Fa anna, bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan faedah bahwa makanan yang haram menjadi salah satu di antara penghalang-penghalang doa. Makanan yang haram menjadi salah satu di antara penghalang-penghalang doa. Kenapa? Karena Allah ketika melihat hambanya melakukan tadarru di dalam doa, Allah malu untuk menolak doa hamba tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa innallaha ya hayyun ya karimun ya hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat malu, hayyun karimun, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahu ma sifran. Allah itu maha pemalu, memiliki sifat yang maha pemalu, ya. Ya, maha sifat malu dan maha pemberi karunia. Dia malu, yaitu Allah Subhanahu wa taala malu apabila ya ada hambanya yang berdoa mengangkat tangannya ke langit lalu Allah Subhanahu wa taala menolak hamba tersebut dengan tangan kosong. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Allah malu dan punya banyak karunia. Allah malu apabila menolak doa yang diucapkan oleh seorang hamba dengan penuh tadarru kepadanya, kemudian hamba tersebut dibiarkan dengan tangan yang kosong. Artinya tidak mendapatkan apa-apa dari doanya. Tetapi karena hamba tersebut yang melakukan safar tadi, makanannya haram, minumannya haram, nutrisi untuk tubuhnya pun dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah katakan fa'anna, Rasulullah mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin orang ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang-penghalang doa adalah makanan yang haram. minuman yang haram, harta yang haram. Dan kalau kita punya makanan yang haram, minuman yang haram, segera keluarkan dari harta kita. Kita punya harta-harta ribawi yang masih tersimpan, kita keluarkan, kita pisahkan dari harta-harta kita. Ya, kita sumbangkan ke tempat-tempat pembangunan fasilitas umum, beli ambulans atau pembangunan selokan, pembangunan sumur-sumur di daerah-daerah yang kesulitan air. Ini cara untuk takhalus, ya. Cara untuk membersihkan harta kita dari harta ribawi. Makanya kita punya harta di bank, simpanan di bank yang setiap tahun itu saldonya bertambah karena adanya bunga. Bunga ini bisa kita pisahkan dari harta kita, kita buatkan fasilitas-fasilitas umum. Dan diharamkan untuk membangun masjid atau untuk mencetak buku dan dibagikan kepada orang banyak. Ini termasuk penyaluran-penyaluran yang tidak dibolehkan terkait dengan masalah harta ribawi atau harta-harta yang haram. Dan ketika kita mengeluarkan harta yang haram tersebut, tidak dibolehkan berniat sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Jadi kita niatkan untuk mengeluarkan harta ribawi tersebut guna untuk tahallus, untuk membersihkan harta kita dari harta-harta ribawi tersebut. Di Indonesia saat ini alhamdulillah sebagian yayasan memiliki tempat penyaluran harta-harta ribawi. Ya, pengelolaan harta-harta ribawi di mana digunakan harta-harta tersebut digunakan untuk memberi ambulans yang dipakai untuk kepentingan kaum muslimin atau masyarakat umum. Begitu juga dengan pembangunan sumur, pembangunan jalan, apalagi yang lain, jembatan atau mungkin tempat orang berteduh. Nah, ini dibolehkan. Tapi kalau untuk pembangunan masjid atau tempat pembangunan tempat-tempat yang sifatnya suci, gedung untuk pengajian, ini tidak diperbolehkan menggunakan harta-harta yang sifatnya ribawi. Silakan, ada pertanyaan dalam masalah ini. Jadi pertanyaan di situ, anna yustajab, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ini bukan sekedar pertanyaan dalam bahasa Arab, kan model pertanyaan seperti itu. Ini pertanyaan yang bermakna nafi, bermakna penafian bahwa doanya tidak akan dikabulkan atau sulit doanya untuk dikabulkan apabila kondisinya seperti itu. Makanan dan minumannya haram, berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan. Berdoa di sama-sama itu speaker doanya keras itu. Doanya sama-sama pakai speaker, ya. Doa bersama-sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan hal ini. Nabi sallallahu tidak mensyariatkan hal ini. Begitu juga para imam ya, juga tidak mensyariatkan hal ini, berdoa bersama dipimpin oleh satu orang imam. Yang ada dalam sebagian nas-nas adalah zikir bersama dengan tujuan untuk mengajarkan zikir-zikir tersebut. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Jadi ketika imam mengeraskan zikirnya kemudian diikuti oleh makmum, ini dibolehkan dengan tujuan apa? Mengajarkan. Jadi kalau sudah makmum sudah memahami, tidak perlu dipandu. Masing-masing orang berzikir. Yang ada nasnya juga adalah mengeraskan zikir. Ini boleh, bahkan disyariatkan. Begitu juga dalam mazhab Hambali. Ya. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Dikeraskan. Ini sunnah. Berbeda dengan keyakinan sebagian orang yang mengatakan ini bid'ah. Ini yang sunnah. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya kami mengetahui ya mereka ya itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai apabila telah mendengar zikir. Jadi sunnahnya zikir itu dikeraskan. Begitu juga ucapan subhanallah walhamdulillah. Yang tidak dikeraskan itu adalah bacaan ayat-ayat. Seperti ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini tidak dikeraskan. Tetapi zikir-zikir yang ada setelah salat sunnahnya dibaca keras. Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Nah, ini yang ada nasnya. Adapun doa dipandu oleh seorang kemudian diaminkan oleh orang banyak dengan menggunakan zikir setelah selesai salat, ini tidak disunnahkan. Berbeda ketika seorang selesai melakukan taklim. Kemudian setelah selesai taklim tersebut, dia sengaja mengangkat doa. Dia berdoa kepada Allah di akhir taklim dan ini tidak dibiasakan, hanya sesekali. Ini boleh. Sesekali dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan, ini dibolehkan. Kalau untuk masalah sholat, kenapa tidak dibolehkan? Kenapa tidak dibolehkan? Tidak dibolehkan karena hukum asal setelah orang melaksanakan sholat, setelah imam mengucapkan salam itu apa? Berzikir. Kemudian hubungan antara imam dan makmum itu putus setelah salam. Masing-masing orang sibuk dengan zikirnya. Masing-masing orang sibuk dengan zikirnya. Meskipun makmum dianjurkan untuk menunggu sampai imam selesai apa? Membaca zikir awal. Zikir awal. Di mana zikir awal tersebut selesai ditandai dengan apa? Menghadapnya imam ke arah makmum. Begitu imam menghadap ke arah makmum, makmum dibolehkan untuk meninggalkan imam. Jadi sebelum imam tersebut berbalik arah, sebaiknya tidak meninggalkan imam. Makanya penting bagi imam, bagi seorang imam tahu hukum-hukum dalam sholat, terutama ketika dia menjadi imam, biar makmum tidak menunggu. Dari salam sampai masih tetap menghadap ke kiblat, makmum mau keluar. Sementara baliknya imam itu sangat berarti bagi makmum. Ya? Baliknya imam menghadap ke arah makmum itu sangat penting bagi makmum. Kenapa? Karena di sana ada sunnah, yaitu apa? Tidak meninggalkan imam kecuali setelah imam tersebut menyelesaikan bacaan awal zikir ditandai dengan menghadapnya ia ke arah makmum. Jadi berarti sekali itu menghadap ke arah makmum. Atau paling tidak berubah posisi sebagaimana dalam mazhab Syafi'i ya, hanya segera ke arah kanan saja, walaupun sunnahnya ke arah makmum. Karena kenapa? Nabi SAW ketika dia selesai sholat menyelesaikan zikir awal, beliau menghadap ke arah makmum itu apa? Dia tafaqqa dan muslimin, melihat siapa yang tidak hadir, siapa yang itu gunanya ya tidak hadir dikunjungi, ya semacam absen ini, kenapa orang tidak hadir? Mungkin saja dia lelah, mungkin saja dia sakit atau kenapa mungkin dikunjungi. Itu dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi zikir berjamaah dengan pengeras suara, ya itu apa? Afwan, berdoa berjamaah dengan pengeras suara setelah selesai sholat, ini tidak ada sunnahnya. Tapi kalau itu dilakukan sesekali di majelis umpamanya, maka ini tidak masalah karena doa sifatnya umum. Jadi doa untuk berjamaah itu tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Misalnya setiap ada acara kayak Indonesia selesai acara berdoa itu kegiatan. Ada sebenarnya doa yang dianjurkan oleh Nabi kalau selesai kegiatan. Dan itu biasanya kalau kami di daerah, biasanya di acara-acara pemerintahan diminta untuk berdoa. Ini biasanya kami tutup ya hadirin, karena kita baru selesai menyaksikan satu acara, kita tutup acara ini dengan satu doa yang diajarkan oleh Nabi, yang bila mana doa itu kita baca, semua dosa kita di majelis akan diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Ini doa yang dianjurkan. Ya, ini doa yang dianjurkan. Ini doa dianjurkan. Adapun doa yang lain yang panjang-panjang setiap selesai acara ataupun seremoni, ya, seremonial, acara seremonial, tidak ada anjurannya. Nah, tapi sunnahnya adalah membaca doa tadi, doa kafaratul majlis. Ini disunnahkan setiap kita menutup satu acara, satu pertemuan. Nah, Kita beralih ke hadis yang ke-11. Ya. Ini terkait dengan perintah untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan. Ya. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahanati radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangan beliau, ia mengatakan, aku telah menghafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Siapa masih ingat apa arti dari hasan sahih? Kalau hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang apa? Orang yang thiqah, punya kredibilitas yang tinggi. Kemudian hafalannya kuat. Tidak ada sanad yang terputus. Ini hadis yang sahih. Kalau hadis yang hasan di bawah sahih, kenapa? Perawinya tidak dhabat, bukan tidak thiqah. Wajib thiqah. Tetapi tidak dhabat, hafalannya kurang. Kalau Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih, dan ini merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan oleh Imam At-Tirmidzi, hasanun sahih. Nah, ada 15 pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang paling dekat dengan kebenaran insyaallah yaitu menurut mereka Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis tersebut hasan sahih karena kemungkinan hadis tersebut diriwayatkan dari dua jalur, jalur pertama sahih dan jalur yang kedua hasan. Tapi kalau seandainya ditemukan jalur tersebut hanya satu jalur, terjadi keraguan pada diri Imam At-Tirmidzi dalam menghukumi hadis tersebut antara hasan ataupun sahih. Ini merupakan takwil atau keterangan yang diberikan oleh para ulama terkait dengan istilah yang di mana Imam At-Tirmidzi sendiri dalam masalah dalam pengistilahan tersebut. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib. Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Raihana beliau, cucu ya kesayangan beliau radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan, aku menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi apa yang kita ragukan ini dianjurkan untuk tinggalkan. Kita ketahui bersama bahwa Al-Hasan Ibnu Ali saat Rasulullah SAW meninggal usianya berapa? Antara 6 atau 7 tahun, antara 6 atau 7 tahun, masih kecil. Tetapi beliau menghafal hadis ini dari kakeknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dahulu anak-anak itu punya wahyun kamil. Punya wahyun kamil terhadap apa yang mereka dengar dari orang tua mereka, dari Rasulullah SAW sebagai kakek beliau radhiyallahu taala an sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Dahulu para sahabat sekalipun umur mereka masih belia, tapi mereka mengerti, mereka menghafal dengan baik apa yang mereka dengar dari Nabi SAW. Sebagaimana An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu yang masuk dalam kategori sahabat-sahabat yang kecil. Ya, anak-anak daripada sahabat. Ini menunjukkan ya, ada perbedaan antara orang-orang yang usia 6 tahun di masa lalu dengan orang-orang yang usia 6 tahun di masa kita saat ini. Orang-orang 6 tahun di usia masa kita saat ini sulit menghafal hal-hal yang punya makna dalam sebagaimana hadis ini. Hadis ini sekalipun pendek, ini menjadi kaidah bagi para ulama. Terutama pada hal-hal yang sifatnya apa? Hal-hal yang sifatnya punya keraguan di dalamnya. Hal-hal yang sifatnya meragukan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Dama yaribuka ila ma la yaribu." Tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Ini anjuran untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat di dalam hidup yang kita tidak ketahui hukumnya. Yang kita tidak ketahui statusnya. Hukum asal bagi kita adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Kita ragu akan kehalalan sesuatu, kita tinggalkan. Kita ragu atas satu pendapat seseorang, kita tinggalkan. Dan kembali pada apa yang tidak kita ragukan. Tetapi seringkali hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang. Kamu sudah wudu? Iya, sudah tadi. Tapi sekarang anak ragu, apakah masih wudu atau tidak? tinggalkan keraguan, tinggalkan keraguan. Artinya apa? Berwudu lagi. Ini keliru. Ini keliru. Kenapa dalam konteks ini Nabi SAW mengatakan ketika kamu dalam keadaan sholat dan merasa seperti ada sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur, jangan kamu keluar dari sholatmu sampai mendengar bunyi atau mencium bau. Artinya hukum asal dia dalam keadaan suci. Karena dalam kaidah para ulama, al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal itu adalah tetapnya sesuatu berdasarkan kondisinya yang semula. Kondisinya yang semula. Seperti kita ragu, apakah kita dalam keadaan wudu? Hukumnya apa? Hukumnya kita dalam keadaan wudu. Kenapa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kalau kita yakin dalam keadaan wudu, hukum asalnya kita dalam keadaan wudu. Saya sudah berwudu. Ya. Kemudian beberapa menit kemudian karena percakapan dengan teman-teman sudah tertawa, kemudian saya ragu, saya ini masih dalam wudu atau tidak. Tetapi sejak awal kita tahu, kita sadar bahwa kita telah wudu. Hukum asalnya kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci. Kenapa? Al-yakin la yuzalu bisyak. Au la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kita kembali pada hukum asal. Nah, konteks ini yang dimaksud Nabi SAW di sini berbeda. Tak maya ribu pada hal-hal yang kita ragu tentang kehalalannya, ya, tentang kehalalannya. Tapi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asar jam berapa? 10 menit lagi. Saya kira untuk para pertama dari kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan ada yang ingin bertanya. Insyaallah para kedua kita akan mulai setelah salat asar insyaallah.